Mitra Bisnis, Mahkamah Agung menilai revisi KUHP dan KUHAP yang saat ini dibahas di DPR aneh dalam beberapa pasalnya. Salah satunya adalah MA tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana lebih berat dari pengadilan sebelumnya. MA mengatakan bisa ditertawakan dunia internasional kalau ada aturan hukum seperti itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Gabriel Mahal. Pak Gabriel, apa komentar Anda soal usulan atau rancangan dari DPR ini? Pertama begini ya, secara umum ya, revisi terhadap KUHP itu dan KUHP itu merupakan satu pekerjaan yang nggak gampang sebenarnya. Itu satu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu menyangkut kehidupan rakyat ya, dan juga kehidupan bernegara. Jadi mesti ada satu kehati-hatian yang serius dalam merumuskan pasal-pasal dalam perjanjian tersebut. Dan itu juga mesti juga disertakan dengan ketelitian, kehati-hatian untuk melihat tidak hanya apa yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang mengandung unsur pidana di peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga ada semacam kesesuaian gitu ya, keharmonisan hukum pidana gitu. Kemudian memang selama ini satu cita-cita kehidupan Amerika untuk merubah ini, untuk merevisi itu kan. Tapi pertanyaan yang selalu penting adalah seberapa jauh kebutuhan itu, perubahan itu dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bernegara kita. Itu yang poin pertama. Soal yang tadi itu, sebenarnya kan prinsip dasarnya kan begini ya, Mas ya. Hakim itu tidak boleh memutuskan lebih dari yang dituntut jaksa kan. Saya tidak tahu apakah ini yang dimaksudkan dalam ketentuan di KUHP, di KUHP itu tidak. Tetapi pengetahuan saya dari ilmu hukum yang saya pelajari bahwa kalau katakan misalnya jaksa menuntut seumur hidup, kemudian hakim-hakim di bawahnya memutuskan 10 tahun atau 20 tahun. Nah, saya kira masih pada dalam domain prinsip tadi itu ketika Mahkamah Agung memutuskan misalnya seumur hidup. Karena memang tuntutan jaksa awalnya itu adalah seumur hidup, ya kan? Tetapi dia tidak bisa melampaui apa yang dituntut jaksa tersebut. Jika dia melampaui apa yang dituntut oleh jaksa itu, jaksa menuntut 10 tahun, lalu diputuskan 15-20 tahun, itu melanggar prinsip dasar itu, ya kan? Artinya begini, ketika rumusannya adalah hakim Mahkamah Agung tidak boleh memutuskan lebih daripada yang telah diputuskan sebelumnya oleh hakim sebelumnya tanpa memperhatikan berapa besar tuntutan jaksa, itu saya kira nggak pas ya. Jadi, tetapi kalau rujukannya adalah, misalnya tadi itu jaksa menuntut 15 tahun, kemudian hakim-hakim di bawahnya memutus 10 tahun, tapi kemudian menurut pertimbangan hakim-hakim Mahkamah Agung, bahwa ini mestinya diputuskan 15 tahun, maka saya kira masih dalam domain prinsip bahwa hakim tidak memutuskan lebih daripada yang dituntut jaksa. Lalu kalau terkait perumusan revisi KUHP dan KUHP ini, menurut Bapak, apakah sebaiknya DPR juga melibatkan lembaga atau pakar lain agar debat-debat dan kritik bisa diminimalisir dan kita menghasilkan KUHP dan KUHAP yang ideal? Ini wakil rakyat di DPR itu, saya sorry aja lah. Kadang-kadang ada pihak-pihak yang tidak cukup kompetensi untuk melakukan, merumuskan suatu pasal yang di dalamnya mengandung norma hukum. Ya, jadi memang perlu kemudian, kalau kita mau mendengarkan, ya kita harus betul-betul mendengarkan para pakar di bidang hukum pidana yang mengerti perumusan suatu delik, ya kan? Kita juga membutuhkan orang yang sangat mengerti bagaimana hukum acara untuk KUHAP-nya. Kan begini loh Mas, ini dua hukum ini, dua undang-undang ini kan sebenarnya untuk menjamin satu keadilan substantif yang di dalam KUHP itu, atau keadilan material, ya kan? Itu yang dirumuskan dalam KUHP itu. Dan hukum acaranya yang dalam kitab undang-undang hukum acara pidana menjamin tegaknya keadilan prosedural. Nah, dua ini mesti ada dalam satu sistem peradilan pidana. Sehingga kemudian mesti ada jaminan tegaknya keadilan prosedural di dalam KUHAP yang memungkinkan tegaknya keadilan material, substantif. Jadi tidak bisa misalnya tegak keadilan substantif itu, keadilan material itu bisa tegak kalau keadilan caranya salah, ya kan? Jadi dua-duanya ini harus diatur sebaik mungkin sehingga kemudian menjamin tegaknya dua keadilan ini. Baru kemudian bisa tegak itu keadilan, ya kan? Nah, namanya itu KUHAP, jadi hukum acara pidana, beracara. Nah, dua-duanya ini harus sama-sama pentingnya Dan karena itu benar-benar harus, dalam satu negara hukum, pengaturannya itu harus benar-benar cermat, teliti, dan tidak membuka ruang untuk, terutama di KUHAP, untuk kemudian ditafsir-tafsirkan lagi. Lama ini kan orang suka membuat ya, jaksa, polisi membuat penafsirannya sendiri, kemudian masyarakat yang diwakili oleh para lawyers juga melakukan tafsirannya sendiri, lalu kemudian jadi rame tafsirannya juga, gitu. Demikian praktisi hukum Gabriel Mahal. Saya Wendy Lim.